Kita lanjutkan kembali pengajian kita membaca Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita masih di bawah pembahasan atau di dalam pembahasan Ayatul Kursi. Ya, di mana ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyahnya. Dalam Aqidah Wasithiyahnya beliau menyebutkan ayat yang kedua, yaitu diantara ayat-ayat atau contoh-contoh ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan adalah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Dan di sini Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala telah menyebutkan beberapa makna dari Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Al-Hayyul Qayyum. Ya, juga sudah. Yang kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dalam Ayatul Kursi dengan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-haya, sifat hidup. Ya, Syekh mengatakan bahwa sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala ada sifat hidup yang sempurna. Sifat hidup yang sempurna. Maka keharusannya berarti seluruh sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Seperti sifat apa? Yang berkaitan dengan sifat hidup. Pendengaran, penglihatan. Tangan Allah. Wajah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dzatiyah. Kaki. Dalam hadis disebutkan. Jelas ya? Jadi seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat al-haya yang menunjukkan kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala itu juga sempurna, seperti sifat pendengaran, penglihatan. Sebab tidak dikatakan sempurna kehidupannya sesuatu itu kalau pendengaran tidak sempurna, penglihatannya tidak sempurna, ilmunya, kemampuannya, qudrah, kebijaksanaannya, hakim, hikmah, al-aziz, keperkasaan Allah. Sifat ketinggian Allah. Nah, ini juga. Sebab tidak sempurna sesuatu itu kalau kita katakan dia di bawah. Kan begitu. Berarti mengharuskan seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan sifat hidup Allah itu juga sempurna. Ini faedah yang sangat besar sekali tentang nama Allah atau sifat Allah. Al-Haya, Al-Hayyu, diambil dari Al-Hayyu. Di antara nama-nama Allah, Al-Hayyu, yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha tegak dengan sendirinya, yang tidak butuh dengan makhluk. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hanya sekedar mengingatkan kembali. Al-Qayyum bermakna sifat yang Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluk sama sekali. Berbeda dengan makhluk, makhluk butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kalian. Allah maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun dan Allah maha terpuji. Ini diantara makna-makna Al-Qayyum yang boleh sebutkan. Tidak kata sampai-sampai kata beliau di sini, Allah tidak pernah butuh kepada hambanya walaupun sekejap lahwah, walaupun sedetik, tidak pernah butuh kepada hambanya. Makanya disinilah letak kebatilan orang-orang Mu'tazilah, ahlul bid'ah, yang mereka mengatakan hamba itu butuh dengan amalan kita. Mereka mengatakan hamba itu masuk surga karena semata-mata karena amalannya. Allah wajib membalas hamba itu ketika sudah sholat, puasa, zakat, beramal, ketaatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajib membalas dengan surga. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Mereka menganggap seperti pekerja dengan bosnya. Ketika sudah bekerja sebulan, sudah sepakat sebulan kerja gaji 2 juta rupiah. Ketika dia sudah bekerja, maka atasan ini harus menggaji anak buahnya sebab sudah bekerja. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hamba sudah beramal ketaatan semasa hidupnya, maka Allah wajib membalas surga. Dan ini keyakinan yang batil, sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surga bukan karena amalannya. Tidak. Nabi yang mengatakan di dalam hadis, "La yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi." Di antara kalian tidak ada yang akan masuk surga, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, kamu juga tidak? Wala ana." Kata Nabi, "Saya juga tidak." Kalau begitu, apa yang masukkan orang ke dalam surga? Kata Nabi, "Illa ayyatagommadani Allah bi rahmatihi." Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaungi saya dengan rahmatnya. Seorang masuk surga itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadanya. Kenapa? Sebab kalau dibanding amalan kita dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya itu. Amalan kita kecil. Berapa tahun kita beramal? 20 tahun? 30 tahun? Kata Nabi SAW, umurnya umatku tidak jauh-jauh dari 60 tahun. Jarang ada yang melampaui 60 tahun. Jauh dari 60 tahun. Siapa yang memberikan kita kekuatan untuk bisa beramal? Allah. Siapa yang memberikan kita hidayah untuk beramal? Allah. Sebab betapa banyak orang yang sehat, kuat, tapi tidak mau beramal. Kenapa? Tertutup hatinya. Tidak mau beramal. Tidak ada kemauan untuk beramal. Allah berikan kita hidayah sehingga mau beramal. Allah yang berikan kita taufik untuk beramal. Allah lagi yang balas dengan surga. Bukankah itu kasih sayang Allah semua? Rahmat Allah semua kepada kita? Jelas ya? Ini keyakinan batil. Kenapa? Sebab kita katakan batil. Sebab kalau seperti itu, sebagaimana mereka yakini, berarti Allah butuh dengan amalan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallahu wal ghaniyyul hamid." Kalau kalian kafir semuanya, penduduk dunia dari awal sampai akhir, kalian kafir semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak membahayakan Allah, tidak memudaratkan Allah perlu sedikit. Allah tidak pernah butuh dengan amalan. Toh juga amalan itu kembali kepada kita. Kita merasakan manfaatnya, kebaikannya. Allah lagi lipat gandakan lagi. Perhatikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba bermaksiat, maka tidak dibalas kecuali dengan apa yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. "Faman ja'a bil hasanat, faman ja'a bis sayyi'ati, fala yujza illa bimithliha," kata Allah. Siapa yang melakukan dosa, Allah tidak akan balas kecuali sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi ketika seorang hamba beramal amalan soleh, ketaatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falahu asyru amsalihah," untungnya 10 kali kebaikan. Kalau Allah membalas sesuai dengan perbuatan kita, amalan kita sedikit, bentuk rahmat Allah, Allah lipat gandakan lagi pahala itu, amalan itu, balasannya. Baik, ini diantara sifat-sifat al-qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah tidak butuh kepada hambanya, Allah tegak dengan sendirinya, dan tidak pernah butuh kepada hamba-hambanya. Di antara makna al-qayyum juga yang disebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika mengadakan makhluk, menciptakan seluruh makhluk, Allah menciptakannya dengan itqan, mutqin, dengan ihkam, sesempurna-sempurna bentuk. Allah atur semuanya dengan indah. Penciptaan manusia, penciptaan langit, penciptaan laut. Ini diantara makna-makna al-qayyum. Sebab kata qayyum itu yang maha tegak. Diantara makna qayyum juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh perkara. Itu diantara makna-makna al-qayyum. Baik, kemudian berkata penulis rahimahallahu taala, fa hadzal ismul mutadamminu li jami'i sifatil kamal fi'liyah. Sifat Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum, ini diantara Asmaul Husna, Al-Qayyum, yang maha tegak. Kata beliau, sifat ini atau nama Al-Qayyum terkandung di dalamnya seluruh sifat-sifat fi'liyah. Apa sifat-sifat fi'liyah? Ini juga yang selalu penting, harus selalu diingat ini. Perbedaan nama-nama dan perbedaan sifat Allah. Sifat Allah terbagi dua secara umum. Ada namanya sifat dzatiyah, yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Ini namanya sifat dzatiyah namanya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha bijaksana, Allah maha berilmu, maha mengetahui. Ini sifat-sifat dzatiyah. Apa yang maksudnya sifat dzatiyah? Terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala pun sedetik. Itu sifat dzatiyah. Tidak pernah Allah itu tuli. Tidak pernah Allah tidak melihat. Tidak pernah Allah itu tidak mengetahui. Bodoh. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Allah selalu bersifat maha mampu, maha kuat. Ini sifat-sifat dzatiyah namanya. Terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat tangan. Jelas? Ini sifat dzatiyah. Ini tadi sifat dzatiyah semua terkandung di dalam sifat al-hayah. Allah maha sempurna hidupnya. Nah, kalau sifat al-qayyum di dalamnya terkandung seluruh sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini jenis sifat yang kedua. Tadi sifat dzatiyah. Ada sifat yang kedua, sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Sifat-sifat yang ada pada Allah tapi bentuknya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau lakukan, Allah lakukan. Kalau tidak, Allah tidak lakukan. Ini sifat-sifat perbuatan. Seperti Allah turun di langit dunia. Ini sifat fi'liyah. Kalau Allah tidak mau turun, Allah tidak lakukan, Allah tidak turun sesuai dengan kehendaknya. Makanya dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala ila samai dunia. Kapan? Fi kulli laylah. Kata Nabi SAW, Allah turun di langit dunia. Yang sebelumnya Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun di langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir setiap malam. Berarti kalau pagi, siang, Allah tidak turun. Sebab Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau Allah mau lakukan, Allah lakukan. Ini sifat fi'liyah dan ini banyak juga. Turun. Ya. Sifat mencintai. Mahabbah. Sebab ada hamba yang Allah cintai, ada Allah yang ada hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai, orang-orang kafir. Ini sifat fi'liyah. Apalagi sifat fi'liyah. Datang pada hari kiamat nanti Allah akan datang, waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Akan datang Rabb-mu pada hari kiamat. Yang sifat datang, Allah datang nanti pada hari kiamat. Datang untuk apa? Datang untuk apa pada hari kiamat? Untuk? Hah? Untuk apa? Untuk menghakimi, memutuskan segala perkara. Ya. Untuk memutuskan seluruh perkara hamba. Allah datang pada hari kiamat. Ini juga sifat datang. Apalagi sifat ghadab, marah. Ini juga sifat fi'liyah namanya. Sifat yang sesuai dengan perbuatan Allah. Kalau Allah mau lakukan, Allah lakukan. Sebab Allah SWT itu fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Ini sifat-sifat fi'liyah namanya. Bisa dibedakan ya? Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Beda kan? Kalau sifat dzatiyah tidak pernah Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Terus menerus. Seperti pendengaran, penglihatan. Tidak pernah Allah tidak melihat. Tidak mendengar. Yang berbeda dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah bentuknya perbuatan dia, fi'il. Kalau Allah menghendaki, Allah lakukan. Maka kalau tidak, Allah tidak lakukan. Sebab sesuai dengan kehendak-Nya. Bisa dipahami sifat fi'liyah. Nah, ini semua sifat-sifat fi'liyah yang bentuknya perbuatan ini terkandung dalam ma'na al-qayyum. Sebab Allah Subhanahu wa taala maha tegak dengan sendirinya. Berarti semua perbuatan-perbuatan Allah hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang menghendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah maha al-qayyum. Allah tegak dengan sendirinya. Maha tegak. Kama anna asmahul hayy mutadamminun li jami'i sifatil kamal dzatiyah. Sebagaimana yang Nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup terkandung di dalamnya semua sifat-sifat zatiyah. Kalau begitu, nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya semua sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Berarti masya Allah, dua nama ini saja sudah mencakup keindahan seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup dan kehidupan yang sempurna, dan Allah Maha Tegar. Dengan sifat kesempurnaannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza warada anna al-Hayyul Qayyum huma ismullahil a'zham alladzi idza su'ila bi aqqa wa idza du'iya bi ajab. Oleh karena itu menurut Syekh, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, dan ada dalam riwayat, walaupun lemah hadisnya, tapi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dua nama Allah yang ismullahil a'zham, nama Allah yang paling agung, yang dalam hadis kata Nabi, siapa yang berdoa dengan ismullahil a'zham, siapa yang berdoa dengan menyebut dua nama Allah yang paling agung, kata Nabi SAW, akan dikabulkan doanya, akan diberikan apa yang dia minta. Ini dipersepsikan ulama, ismullahil a'zham ini apa? Ada dalam riwayat, ismullahil a'zham, nama Allah yang paling besar adalah Hayyu dan Qayyum. Makanya sebagian ulama berpendapat inilah ismullahil a'zham, al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan tidak, kurang tepat itu. Kenapa hadisnya lemah? Menurut mereka, ismullahil a'zham adalah lafzul jalalah. Allah, nama Allah, Allah. Itu ismullahil a'zham, itu nama Allah yang paling agung. Kenapa menurut sebagian ulama ini nama yang paling agung? Sebab seluruh nama-nama Allah kembali kepada lafzul jalalah, kembali kepada lafaz Allah, bermuara pada kembali kepada lafzul jalalah, lafaz Allah. Itu ismullahil a'zham menurut sebagian ulama. Ini ada persisiannya, dan zahirnya Syekh berpendapat itu, bahwa ismullahil a'zham, nama Allah yang agung, yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Summa, tapi hadisnya sahih ini, hadis sahih yang mengatakan bahwa siapa yang berdoa dengan ismullahil a'zham, nama Allah yang agung, maka dia akan dikabulkan doanya. Ini sahih sampai di situ, tapi tambahan nama Allah yang agung adalah Hayyul Qayyum itu tidak kuat. Bisa dipahami? Ya, makanya dipersisikan yang mana ismullahil a'zham ini. Ada mengatakan Allah, ada mengatakan Hayyul Qayyum. Summa aqaba dzalika bima yadullu ala kamali hayatih wa qayyumiyatih. Faqala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Masyaallah. Setelah Allah menyebutkan kesempurnaan hidupnya, kesempurnaan tegaknya Allah, Allah kuatkan lagi dengan kesempurnaan sifat hidupnya dengan firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh sama sekali dengan rasa ngantuk, sinah, wala naum, dan tidak tidur. Kenapa? Sebab sempurnanya Maha Hidup Allah. Berbeda dengan manusia, manusia juga hidup, tapi tidak sempurna kehidupannya. Kenapa? Sebab ada tidurnya, akan lebih banyak tidurnya. Diawali dengan ketiadaan lagi. Diawali dengan ketiadaan, Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak bermula dan tidak berakhir. Manusia ada mulanya, ada awalnya. Hal ata 'alal insani inun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia yang mereka dulu itu lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada dulu manusia, apa itu manusia? Tidak ada yang kenal, apa itu manusia? Siapa itu manusia? Nanti Allah ciptakan orang tua kita Adam dan Hawa adalah keturunannya. Bisa dipahami ya? Allah kuat tegaskan lagi bahwa Allah Maha sempurna hidupnya dengan firman-Nya, Allah tidak tersentuh dengan ngantuk. Ini termasuk sifat-sifat yang bentuknya penafian. Dan ini kita sudah sebutkan ini, jangan lupa juga faedahnya, bahwa dari satu sisi sifat Allah terbagi dua secara umum. Ada sifat penetapan dan ada sifat penafian. Sifat penetapan apa? Semua sifat yang bentuknya ditetapkan. Allah mendengar, Allah melihat, Allah turun, Allah datang, Allah ini sifatnya penetapan. Ada sifat yang bentuknya dinafikan dari Allah. Sifat-sifat yang dinafikan bentuknya penafian, peniadaan. Seperti Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak capek, Allah tidak lemah. Dalam Al-Quran semua ini. Jelas ya? Ini bentuknya peniadaan. Dan sudah kita sebutkan ilmunya. Sampai masih ingat Kalau kita dapat ayat-ayat seperti ini, bentuknya peniadaan. Hah, siapa yang masih ilmunya? Bagaimana sikap kita? Hah, ketika ini contohnya. Ah, sudah lupa lagi semuanya. Bahaya. Mau disuruh berdiri satu-satu. Seperti ini, la takhudhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Sikap ahlu sunnah wal jamaah ketika mendapatkan ayat-ayat seperti ini, sifat-sifat yang bentuknya peniadaan, adalah menetapkan lawannya secara sempurna. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat penafian seperti ini, bukan penafian yang diinginkan, tidak. Bisa dipahami. Sebab penafian itu ada dua. Ada penafian yang tidak ada pujian di baliknya. Seperti kita nafikan teman kita. Oh, temanku itu bukan tukang bekam. Temanku itu bukan tukang pungut sampah. Temanku itu bukan. Apa penafian di baliknya? Tidak ada. Hanya penafian saja. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran. Dalam sifat-sifat Allah tidak ada seperti itu. Yang ada adalah sifat yang ada pujian di baliknya. Seperti ini. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk. Apa yang diinginkan dalam sifat ini? Hah? Sempurnanya sifat hidup Allah. Sama kalau kita puji teman kita. Temanku ini bukan orang yang pelit, dia tidak seke. Maksudnya apa itu? Baik. Temanku ini bukan orang yang suka bohong. Maksudnya apa? Jujur. Itu yang diinginkan. Di baliknya itu penafian, peniadaan. Saya kasih contoh, jawab ya. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, dalam surat Qaf, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian Allah mengatakan, wa ma massana min lugub. Sama sekali Allah tidak tersentuh dengan rasa capek. Nah, apa yang diinginkan itu? Allah sama sekali tidak capek menciptakan langit dan bumi 6 hari. Apa yang diinginkan? Kemampuan, kuah, kekuatan. Baru ingat lagi. Jelas ya? Sama ini bentuknya. Ingat itu. Sifat yang bentuknya peniadaan. Yang diinginkan adalah penetapan lawannya secara sempurna. Ditetapkan lawannya. La takhudhu ay la taglibu. La takhudhu maksudnya tidak disentuh. Maksudnya Allah tidak terkalahkan. Tidak disentuh dengan rasa sina. Sina artinya nuas. Nuas, ngantuk. Dok. Wala naum, tidak tidur. Fa inna dzalika yunafil qayyumiyah. Sebab dua sifat ini, tidur dan ngantuk, menafikan sifat maha hidupnya Allah, maha tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idza idin naum, kenapa? Sebab tidur adalah akhul maut, saudaranya mati. Dalam hadis ini ya, naum akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Walihada kana ahlul jannah la yanamun. Oleh karena itu, penduduk surga tidak tidur. Penduduk surga tidak tidur. Ada dalam hadis. Tapi tidak sahih hadisnya. Penduduk surga tidak tidur. Ada hadisnya. Ini yang beliau maksudkan. Kenapa beliau sebutkan ini? Sebab memang ada hadisnya, ada. Tapi yang dilemahkan oleh para ulama. Ada tidak hadis menunjukkan penduduk surga tidur? Hah? Tidak ada. Untuk apa antum tidur di surga? Orang sekarang zaman waktunya senang-senang, untuk apa tidur? Kan begitu? Ini pendapat sebagai ulama ya. Wallahu a'lam apakah mereka mengambil dari hadis yang lain atau ijma, nanti perlu dilihat kembali. Yang jelas sebagai ulama mengatakan seperti itu, bahwa penduduk surga tidak tidur berdasarkan hadis. Menurut yang menguatkan hadisnya, berarti penduduk surga tidak tidur. Sebab Nabi mengatakan ahlul jannah tilaya namun, penduduk surga tidak tidur. Ya. Penduduk surga tidak tidur. Sebab tidur saudaranya mati, sementara penduduk surga tidak mati lagi. Kan begitu? Dalilnya mana? Dalil dari hadis ketika Nabi SAW mendatangkan kematian dalam bentuk kambing. Kabshin amlah. Yuktal maut yawmal qiyamah bisurati kabshin amlah. Kematian nanti datang pada hari kiamat dengan bentuk kambing yang warna hitam putih, cantik warnanya, disembelih oleh malaikat. Dalam hadis, di antara surga dan neraka, di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, apa arifuna hada, kalian kenal ini? kalaupun di surga, naam, kami kenal. Itu adalah kematian. Kau disembelih. Ya. Kemudian kata dikatakan kepada penduduk surga, khuludun khuludun wala maut. Setelah itu, setelah disembelih ini, yang ada adalah kekekalan, kekekalan, tidak ada lagi mati. Kemudian penghuni neraka juga dikatakan seperti itu. Khuludun khuludun wala maut. Kalian akan kekal selama-lamanya dalam neraka, tidak akan ada lagi mati. Setelah sudah disembelih kematian itu. Jelas? Nah, dari dalam sini, dari hari ini, para ulama berpendapat berarti kalau begitu penduduk surga tidak akan tidur. Sebab tidur sebenarnya mati. Sementara penduduk surga tidak mati lagi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa amma ma awrada Ibnu Katsir Ibnu Abbas. Baik. Tsumma dzakara umuma mulkihi li jami' awalim wal uluwiyah was-sufliyah. Setelah Allah menyebutkan dua sifat Hayyu Qayyum, kemudian Allah tegaskan lagi dengan la takhudhu sinatun wala naum, kata Syekh, Allah setelah itu menyebutkan keumuman kerajaannya, keumuman kekuasaannya yang menguasai li jamil awalim, seluruh alam, alam atas dan alam bawah, uluwiyah atas, sufliyah bawah. Jelas? Dari kata safal, suful, suful itu safal itu artinya yang di bawah. Makanya orang Indonesia ambil lagi bahasa Arab, asfal, asfal. Itu dari kata sin, fa dan lam, suful, sufla, asfal. Artinya yang paling bawah, rendah. Banyak itu bahasa Arab yang diambil dari apa, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Di antaranya itu juga. Allah menguasai dua alam, atas dan bawah. Dalam firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa annaha jami'an tahta qahri wa sultani, bahwa semua alam atas dan bawah, alam atas itu malaikat di atas langit, alam bawah ya dunia. Faqala, dalam firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kemilik apa, miliknya lah, kepunyaannya lah seluruh apa-apa yang di langit dan di bumi, miliknya Allah. Seluruh malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini makhluk atas ini, malaikat. Bahkan di dalam riwayat apa? Ada tempat di atas langit namanya Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari masuk 70.000 malaikat beribadah kepada Allah di situ dan tidak pernah keluar lagi, dan setiap hari masuk. Yang masuk tidak pernah keluar. 70.000 setiap hari. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma ya'lamu juruda rabbika illa huwa. Tiada yang mengetahui jumlah tentaranya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini alam atas. Allah tegaskan dalam firman-Nya bahwa seluruh milik Allah, seluruhnya. Tsumma arbafa dzalika bima yadullu ala tamami mulkihi wa huwa anna syafa'atahu lahu kullaha lahu fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'ni. Kemudian Allah setelah itu menyebutkan kesempurnaan, masih menyebutkan kesempurnaan kerajaannya, kekuasaannya, itu tentang syafaat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu. Ya. Dihafal ya ayat kursi ya, waktu ada yang belum hafal ayat kursi. Dihafal ini ayat kursi. Banyak keutamanya. Zikir setelah sholat, bisa jadikan zikir pagi petang, zikir sebelum tidur. Semua ayat kursi itu keutamanya. Bahkan memang dalam hadis jin yang ajarkan Abu Hurairah bahwa ini ayat luar biasa ini. Jin menyamar jadi manusia, lalu ditangkap, dia curi zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diajarkan ilmu Abu Hurairah. Apa diajarkan? Ayatul Kursi, bahwa kami itu bangsa jin takut kalau manusia itu baca ayat kursi. Diajari Abu Hurairah. Nabi datang, dikabarkan ya Rasulullah tadi begini jin ceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa kadzub." Benar itu, benar. Diajarkan kebenaran. Nah, inilah dalilnya dipakai orang, ambil semuanya. Jangan lihat orangnya, ambil semua yang datang. Hah? Enggak usah lihat orangnya, yang penting apa yang dia bawa itu diambil. Nah, ini salah paham. Memang betul kaidah bahwa kebenaran itu kalau datang diambil, jangan lihat orangnya, betul. Tapi jangan diterapkan pada kaidah belajar sama semua orang saya sembarang. Yang penting ambil yang baik, buang yang buruk. Kali ini batil, keliru. Kalau mau berdalilkan dengan hadis itu, ini hadis bukan Abu Hurairah yang pergi cari jin, kan begitu? Jin yang datang, dia datang bawa kebenaran diterima. Tapi kalau kita pergi belajar mau cari ilmu, jangan sembarang, tidak boleh ambil sembarang ilmu. Nanti tersesat. Jelas ya, beda datang dengan kita yang pergi mencari. Kalau kita pergi mencari, ambil ucapannya musyri. Innal ilma dinun fakhudhu amma takhudhuna dinakum. Ilmu itu agama, bagian dari agama. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Itu yang diambil. Kalau kita pergi mencari ilmu, kita mau duduk di majelis, lihat-lihat orangnya, jangan nanti dilemparkan syubhat satu baru satu. Nah, sudah melengket. Ingat kisah rawi dalam Sahih Muslim, Imran bin Hittan. Siapa kuat hafalannya? Dia menikahi perempuan Khawarij. Dia menikahi perempuan Khawarij. Dia mengatakan nanti saya nasihati dia. Pas dia menikah dengan wanita itu, dia menjadi Khawarij. Pentolannya Khawarij mengalahkan istrinya. Makanya Imam Madzhabi mengatakan al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Kata Imam Madzhabi, hati itu lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Masuk syubhat satu kali, ya sudah. Jelas ya? Tidak boleh dipakai dalilnya itu kisah Abu Hurairah dengan jin untuk berdalilkan dengan kaidah itu. Baik. Allah menyebutkan tentang syafaat. Tentang syafaat. Allah ardafa, Allah mengandengkan. Ketika Allah menyebutkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah gandengkan dengan syafaat setelah itu. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u 'inda ahadun, 'indahu ahadun illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya seorang pun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, biar nabi. Selama Allah tidak izinkan, tidak diberikan syafaat. Makanya ketika di kisah syafaatul uzma, syafaat yang miliknya Nabi SAW yang paling besar di padang mahsyar, ketika manusia kepanasan, mereka datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Manusia datang kepada Nabi Adam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berdoa kepada Allah agar dipersegerakan hari berbangkit, hari hisab, perhitungan amalan. Kata Nabi Adam, saya enggak bisa. Saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Nuh, Nuh juga enggak bisa. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, baru boleh diizinkan. Nabi-nabi yang sebelumnya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, analaha, sayalah pemilik syafaat itu, saya yang memiliki syafaat itu. Kemudian beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertunduk. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta syafaat, saya akan beri syafaat. Ini menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya bisa memberikan syafaat harus dengan izin Allah. Yang kedua, syafaat itu boleh diberikan dengan ketentuan orang yang akan diberikan syafaat, yang akan dapatkan syafaat itu harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Nabi memberikan syafaat kepada orang, tapi orang ini yang akan diberikan syafaat tidak diridhoi oleh Allah, orang kafir tidak bisa. Jelas ya, orang kafir tidak bisa. Sebab orang kafir tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena makanya ketika Abu Thalib, pamannya Nabi SAW meninggal, Nabi mengatakan la astaghfirunna la kemala lamalam unha anka. Wahai pamanku, saya akan memohon ampun untukmu selama saya tidak di darang. Ternyata turun ayat menegur Nabi SAW. Maka Nabi ayastaghfirulil musyriki. Tidak pantas bagi Nabi untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun keluarganya. Hanya karenakah bentuk pemuliaan Allah, karoma Allah untuk nabinya, maka Allah izinkan untuk Nabi memberikan syafaat untuk Abu Thalib. Tapi syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana syafaatnya orang-orang muslim yang bermaksiat, selama dia masih Islam masuk neraka. Tapi dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari neraka masuk dalam surga. Ini orang Islam yang bermaksiat, pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Tapi orang kafir tidak ada syafaat untuknya kecuali satu orang, Abu Thalib. ini khusus untuk Abu Thalib, dan ini pemulihan Allah untuk nabinya. Pemulihan Allah untuk nabinya. Jelas ya? Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah memberikan syafaat untuk Abu Thalib. Katanya karena ada pembelaannya kepada Islam. Ketika Nabi berdakwah, dia membela Islam. Dia mengatakan, siapa yang ganggu Muhammad? Berhadapan dengan saya. Dia bela Nabi ketika berdakwah. Nah, ini katanya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Di antara Syekh Al-Albani, saya baca kalamnya Syekh Al-Albani, kalam yang sangat indah. Beliau mengatakan tidak. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak. Ketika Allah memberikan syafaat Abu Thalib, pamannya meninggal dari kekafiran, itu murni pemuliaan karomah Allah untuk nabinya, murni. Bukan karena pertolongannya kepada Islam, tidak. Kata beliau rahimahullah. Dan ini mungkin lebih dekat dengan kebenaran, wallahu a'lam. Itu murni pemuliaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun syafaatnya diringankan siksaannya, diangkat sedikit. Apa siksaannya? Dipakaikan sendal dan neraka, baru pakai sendalnya meleleh otaknya. Makanya kenapa kita katakan ini pada buat yang kuat, yang lebih dekat, karena kata Nabi, laula ana, seandainya bukan karena saya, lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, kata Nabi, niscaya pamanku itu Abu Thalib akan berada di neraka yang paling keras siksaannya di bawah. Ya, jelas ya? Ini jelas sekali bahwa betul-betul karena pemulihan Allah kepada nabinya, maka pamannya pun mendapatkan syafaat. Itu pun hanya diringankan siksaannya saja. Itu pun dia masih merasa adalah ini adalah siksaan yang paling besar. Kata beliau, wa qulta domana hadzan nafyu al-istihna'u amrayn. Ketika Allah menafikan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Allah menafikan dulu, meniadakan, kemudian setelah itu Allah menetapkan hanya kecuali dengan izinnya. Apa faedahnya ini? Ilmu penting ini. Kenapa Allah menafikan dulu, meniadakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Setelah Allah nafikan semua, Allah tiadakan, kemudian Allah perkecualikan. Ini ada faedahnya, ada ilmu di dalamnya. Yang pertama, ahadu ma isbatu syafaati sahihah wa hiya anna taqau bi idzni subhanahu wa liman yarda qawluhu wa amalah. Ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, ada isyarat di situ dalam ayat bahwa ada syafaat yang dilarang dan ada syafaat yang tidak dilarang. Ada syafaat yang boleh, ada syafaat yang tidak boleh. Jelas? Kapan syafaat itu tidak boleh? Kata beliau bahwa syafaat yang benar, yang boleh adalah ketika syafaat itu dengan izin Allah dan untuk orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya. Adapun orang musyrik, orang kafir, tidak pernah Allah ridhoi. Wala yardo li ibadil kufur, Allah tidak pernah ridho dengan kekufuran. Makanya kalau memintakan syafaat, dilihat siapa yang mau dimintakan syafaat. Kalau orang kafir tidak bisa. Wasani yang kedua, ibtalu syafaati syirkiyah. Dua faedah. Faedah yang kedua menunjukkan kebatilan syafaatnya orang musyrik. Nah, inilah. Ya, ini kita kembali ke Qaidul Arba ini. Ini dibahas dalam Qaidul Arba tentang syafaat. Orang-orang musyrik, di sini letak kebatilan mereka. Orang musyrik berdoa kepada orang-orang soleh, minta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Dengan alasan apa? Syafaat. Syafaat. Kata mereka, mana abruhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Haulai syafa'una inna Allah. Orang musyrik mengatakan, kenapa kalian perangi kami? Kami berdoa kepada orang-orang soleh ini hanya syafa'una inna Allah. Pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, di sini letak kebatilan mereka. Kenapa? Sebab mereka minta syafaat kepada selain Allah, kepada orang yang sudah meninggal. Inilah hakikat kesyirikan. Ini kesyirikan asli ini. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal, minta syafaat. Meminta syafaat, minta kepada Allah. Sebab hanya Allah pemilik syafaat. Nah, dalilnya di antara dalilnya ini dalam ayatul kursi. Dalam ayatul kursi. Kata beliau, kana ya'taqidu hal musyrikun li asnamihim. Yang ini mereka yakini orang-orang musyrik kepada patung-patung mereka. Wa hiya anna tashfa'u lahum bi ghairi idznillah wa ridah. Mereka berkeyakinan bahwa patung-patung mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. tanpa izin Allah dan ridhonya Allah. Maksudnya patung-patung mereka yang mereka sembah bisa memberikan syafaat. Jelas ya? Iya. Saya ingat kisah Islamnya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Iya. Pernah dengar kisah Islamnya? Ketika itu beliau bersahabat, bersaudara dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sudah Islam, Abu Darda tidak. Kebiasaan Abu Darda radhiyallahu anhu kalau pagi sujud pada patung, pergi ke pasar menjual. Sujud dulu pada patung, pergi lagi ke pasar. Itu kegiatan setiap hari. Ada patung dalam kamarnya. Abdullah bin Rawahah datang ke rumahnya. Tanya istrinya, mana Abu Darda? Tidak ada, ke pasar. Di mana kamarnya? Tunjukkan. Itu sana. Kan sudah dianggap bersaudara mereka ini, Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah. Masuk beliau ke kamarnya Abu Darda. Dia penggal lehernya patungnya. Kata istrinya, saya khawatir Abu Darda marah sama kamu nanti. Biar. Abdullah bin Rawahah pulang. Abu Darda datang masuk kamarnya, lihat patungnya berantakan. Patungnya berkeping-keping jadi batu. Sudah dihambur. Soalnya Abdullah bin Rawahah. Abu Darda katakan apa? Kalau kamu sembahan yang benar, kenapa kamu tidak bela dirimu? Masuk akal dia. Kalau kamu sembahan yang benar, kenapa kamu tidak bela dirimu ketika kamu dipenggal-penggal seperti ini? Dia cari Abdullah bin Rawahah. Tanya sini, siapa pelakunya ini? Sahabatmu, saudaramu, Abdullah bin Rawahah. Sudah masuk Islam. Ini patung memberikan syafaat. Bela diri saya tidak bisa. Apalagi memberikan syafaat kepada orang. Sama gitu. Nabi Ibrahim AS ketika memujai bapaknya, Azar, nama ayahnya, menyembah patung. Kata beliau, ya abati lima ta'abudu ma'la yusmi'u, wala yubusiru, wala yubusiru. Wahai bapakku, kenapa kamu sembah yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa? Nabi Ibrahim ingin buka pikirannya bapaknya, kok kamu sembah patung? Ini keyakinan orang-orang musyrik, bahwa patungnya bisa memberikan syafaat. Summa zakara si'ata ilmihi wa ihatah wa ihatatahu wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un min al-umuril mustaqbalah wal madiyah. Kemudian setelah Allah menyebutkan syafaat, kata Syekh dalam ayatul kursi, Allah menyebutkan keluasan ilmunya dan keluar biasaan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu pada firman yang mana ini? Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih wa si'ah kursiyyu samawati wal ardh. Ya, yaitu wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa sya kursiyyu samawati wal ardh. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Kata Syekh, Allah menyebutkan setelah itu keluasan ilmunya yang Allah la yakhfa 'alaihi syai', yang tidak ada yang tertutup, tersembunyi dari Allah sedikit pun dari perkara-perkara yang akan terjadi nanti dan perkara-perkara yang akan yang telah lewat. Allah tahu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi, tiga waktu. Dan Allah tahu yang tidak terjadi. Seandainya yang tidak terjadi itu yang terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dalam Al-Qur'an semua itu Allah jelaskan. Ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Menolak ilmu Allah yang sabiq, menolak ilmu Allah yang telah berlalu. Maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu perkara setelah terjadinya. Maksudnya nanti terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini kafir oleh para ulama. Menafikan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an Allah katakan keluasan ilmunya, wala yuhituna bi syai' min ilmi illa bima syaa. Wa ammal khalqu. Adapun makhluk, kata Allah, wala yuhituna bi syai' min ilmi. Makhluk itu tidak bisa melingkup ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Tidak bisa melingkup ilmu Allah. Apa maksudnya ini? Ilmu makhluk tidak bisa melingkup ilmu Allah. Perhatikan maknanya. Kila ya'ni min ma'lumihi. Ada yang mengatakan maksudnya ilmu makhluk tidak bisa melingkup ilmu Allah. Maksudnya ilmunya makhluk tidak bisa mengetahui, menangkap, mengetahui apa yang Allah ketahui dari perkara gaib yang akan terjadi besok, yang akan terjadi satu tahun ke depan, tentang rezekinya anak itu dalam perut. Ini kan ilmu Allah semua, Allah tahu semuanya. Nah, ilmu makhluk tidak bisa mengetahui itu. Apa yang Allah tahu, tidak bisa mereka tahu. Ini maksud diantaranya wala yuhitu nabi syai' min ilmi. Ilmu makhluk tidak bisa melingkup ilmu Allah. Ada yang mengatakan min ilmil asma'il siwatifati illa bimasya Allah. Ada yang mengatakan maksudnya ilmu makhluk tidak bisa melingkup ilmu Allah. Maksudnya apa? Tidak bisa melingkup semua nama-nama dan sifat Allah. Sebab ini juga termasuk ilmu Allah. Sebenarnya dua penafsiran ini tidak bertentangan, masuk semua di dalamnya. Semuanya terlingkup dalam ilmu Allah. Ini yang tidak bisa dilingkup oleh makhluk, tentang nama-nama dan sifatnya, hakikatnya, bagaimana tangannya Allah, bagaimana pendengarannya Allah, bagaimana turunnya Allah ke atas ke dunia, bagaimana turunnya Allah. Ini mereka tidak bisa tahu. Sebab ini ilmu khusus yang Allah simpan di untuk diri Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nabinya pun tidak tahu bagaimana turunnya Allah. Dan perkara yang sangat menakjubkan bahwa sahabat ketika dia dengarkan ayat hadis itu bahwa Allah turun di langit dunia, tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana turunnya Allah? Ini kebatilannya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Takyif, bertanya bagaimana sifatnya Allah, bagaimana, tidak boleh bertanya bagaimana bentuk hakikatnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup dulu ya, sudah masuk waktu Isya. Nah, ada pertanyaan satu. Nanti kita lanjut ini tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sini pertanyaan. Bismillah, bagaimana cara memahami ayat dalam Al-Quran yang artinya dimanapun engkau menghadap maka disitulah wajah Allah. Bagus pertanyaannya ini. Kadang ayat ini dipakai oleh ahli bid'ah sebagai dalil harusnya mentakwil sifat wajah Allah. Fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disanalah wajah Allah. Saya tanya, ayat ini tentang apa? Hah? Mah? Safar? Kiblat, ahsantum. Tentang kiblat. Ulama menafsirkan bahwa ayat ini maksudnya ketika kita tidak tahu kiblat, di hutan kita tersesat, sedang berjihad, sedang mencari di mana kiblat, mulai matahari di mana, darat, mendung. Maka kata para ulama dibolehkan baginya berijtihad sembarang dia menghadap kemana saja ya. Sudah dibolehkan baginya. Kenapa? Sebab sudah menempuh semua sebab, tidak tahu di mana kiblat. Waktu sholat sudah masuk, maka dibolehkan dia berijtihad. Ketika dia selesai salam, ya, dia baru tahu bahwa ternyata tadi menghadap ke timur, maka sholatnya sah. Menurut kesepakatan para ulama, sah sholatnya. Berlakulah firman Allah ini, fa'ina matu walu fatama wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Jelas? Memang ada ulama yang mengatakan bahwa ini bukan kiblat. Maksudnya bukan wajah Allah di sini, tapi di mana kalian menghadap di sanalah arah kiblat. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu, tapi mereka menetapkan sifat wajah. Maksudnya menurut ulama Ahlussunnah sebagian, khusus ayat ini yang dimaksud adalah kiblat. Bukan wajahnya Allah. Tapi di ayat-ayat yang lain mereka menetapkan sifat wajah. Berbeda dengan ta'wil ahlul bidah. Mereka memang ada niat busuk, niat jahat, mau menolak sifat Allah. Beralasanlah wajah itu bukan wajah, tapi kiblat. Berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan memang di sini kiblat yang diinginkan. Tapi di ayat yang lain menetapkan wajah. Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu hancur binasa kecuali wajahnya Allah. Mereka tetapkan sifat wajah. Mereka tidak tolak sifat wajah. Tapi khusus ayat ini yang maksudnya adalah kiblat. Tapi menurut ulama Syekh Utsaimin Taimiyah dan selainnya, para ulama yang lainnya, bahwa wajah sini adalah wajah Allah. Ya. Jelas? Ini perbedaan pendapat yang tidak membahayakan. Jangan mengatakan berarti ulama Ahlussunnah yang mengatakan wajah di sini adalah kiblat berarti ahlul bidah. Tidak. Kenapa kita katakan ahlul bidah? Sebab mereka menetapkan sifat wajah di ayat yang lain. Paham ya? Apakah sifat dalam Al-Quran yang menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa Taala cuma ayat ini? Banyak ayat yang menyebutkan. Ya, ahlul bidah seperti itu, orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, ada ayat-ayat mereka palingkan. Nanti akan ada bagiannya semua di dalam sini. Ini baru permulaan ini. Nanti sudah mulai masuk membantah ahlul bidah. Dan ingat ya, saya kasih faedah terakhir. Syekh Muhammad Shalih Ar-Ras, ya, hebat dalam membantah. Kenapa? Sebab beliau banyak-banyak baca buku Ibnu Taimiyah. Mungkin kalau kita katakan hampir mungkin seluruh buku-buku Ibnu Taimiyah sudah baca ini. Kenapa? Sebab memang dia manusia yang paling benci Ibnu Taimiyah dulu. Ahlul bidah dulu ini membenci Ibnu Taimiyah. Ahlul kalam dulu ini. Dia baca bukunya Ibnu Taimiyah. Untuk apa? Untuk membantah. Ternyata apa? Bagaimana membantah ini Al-Quran Sunnah di dalam? Bertobat. Ternyata langsung mensyarah bukunya Ibnu Taimiyah. Ternyata dan disebutkan yang dia baca memang wasitiyah. Dia membantah ini seperti ini. Bagaimana cara membantah? Ternyata bukan dia bantah, dia syarah. Khalil Harrah, beliau ini orang Mesir. Makanya memang tidak jauh kalau kita mengatakan syarah wasitiyah yang paling bagus ini. Sebab memang ya walaupun masing-masing syarah punya kelebihan dan kekurangan, tapi beliau termasuk syarah yang bagus dan ringkas. Ada syarah Ibnu Utsaimin yang agak panjang dari ini, bagus juga. Tapi beliau ini masya Allah membantah al-bid'ah. Tayyib Allah alam bisaw. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.